Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man walah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, kafalatu jaddihi Abdul Muttalib. Lama tuwfiyat Aminatu bintu Wahb umun Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja'at Ummu Aymana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. فضمه وكفاله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال علي بابني فيؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali dihantarkan oleh Halimah ke pangkuan ibunya, kemudian 2 tahun bersama ibunya. Ibunya membawa beliau sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil untuk menjumpai saudara-saudara ayahnya yang ada di kota Madinah, yang ketika itu bernama Yathrib. Ya, tatkala dalam perjalanan pulang, ibunda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang baru saja bersama Nabi 2 tahun ya wafat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan di tempat bernama Abwa. Ya, ketika lahir dalam keadaan yatim, baru berusia 6 tahun, baru saja mendapat hangatnya kecintaan sang ibu, dia harus berpisah dengan ibunya. Ya, maka kalau kita perhatikan perjalanan hidup Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ujian demi ujian selalu menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempa diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, diuji dengan keadaan yatim, ya, baru sebentar sama sang ibu, di hadapannya ibunya wafat dan dia masih kecil, tak ada orang banyak di tengah jalan, bayangkan. Kemudian dibawa ke kota Mekah, ya, bersama Ummu Aiman. Kemudian di sana dia dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Berkata pengarang kitab kita, hafizahullah, tatkala wafat ibunda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahab, maka Ummu Aiman pulang membawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, dan di sana dia dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Betapa cintanya sang kakek kepada cucunya ini, yang dia lebihkan dari anak-anaknya sendiri. Dia senantiasa mendekatkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ya, dan dia senantiasa masuk menemui kakeknya, terkala kakeknya sendiri, tak ada yang lain. Ya, terkala kakeknya tidur. Bahkan Abdul Muttalib tidak akan pernah merasa nikmat makan kecuali ada cucunya bersamanya. Dia akan senantiasa katakan, bawalah cucuku kemari. Kemudian dibawakan kepada beliau, makanlah Nabi yang mulia sallallahu bersama kakeknya. Qissatun tadullu ala shiddati mahabbatihi Abdul Muttalib li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Hakim fi al-Mustadrak bi sanadin sahihin an Kindir bin Sa'id an abih qala hajaztu fil jahiliyyati fa idza ana bi rajulin yatufu bil baiti wa huwa yartajizu wa yaqulu rabbi rudda ilayya raqibi Muhammada ruddahu ilayya wastani' indi bada faqultu man hadha indi yada ruddahu ilayya wastani' indi yada faqultu man hadha faqalu Abdul Muttalib ibnu Hashimin ba'atha ibnihi Muhammadin fi talabi ibilin lahu wa lam yab'athu fi hajatin ila an jaha fiha wa qad abta alayhi wa lam yalbath an jaa Muhammadun wal ibilu wa'tanaqahu wa qala ya bunayya laqad jazi'tu 'alayka jaz'an lam ajza'hu 'ala shay'in qat wallahi la ab'athuka fi hajatin abada wa la tufariquni ba'da hadha abada. Ya, ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa cintanya sang kakek kepada cucunya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Imamul Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Kindir bin Sa'id dari ayahnya, dia berkata, dahulu pernah aku haji di masa jahiliyah. Tatkala aku sedang tawaf di Ka'bah, ya. Jadi orang-orang musyrikin Arab mereka juga haji mengikuti syariat Ibrahim tapi dengan berbagai macam bentuk penyimpangan. Dalam talbiahnya mereka ucapkan talbiah padanya kesyirikan. Dalam tawaf mereka sebagian telanjang, bertepuk tangan, bersiul-siul, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Kata dia, aku pernah haji di zaman jahiliyah. Tatkala aku sedang tawaf, aku melihat seseorang yang juga tawaf dan dia sedang menyenandungkan kesedihannya dalam bentuk bait syair. Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammadan. Wahai Tuhan, kembalikanlah kepadaku tungganganku dan Muhammad. Ruddahu ilayya wastani' indi yadah. Pulangkanlah dia kepadaku dan jadikanlah dia memiliki jasa kelak untukku. Faqultu, maka aku bertanya, man hadha, siapa ini? Qalu, mereka menjawab, inilah kakek Nabi Abdul Muttalib bin Hashim. Dia telah mengutus cucunya Muhammad untuk mencari untanya, ya, yang lari. Dan dia tidak pernah mengutus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dalam berbagai macam bentuk hajatnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam segera pulang dan sukses. Tapi kala ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lama tak lampak, terlambat datang. Ya, maka dia khawatir terhadap cucunya ini. Kekhawatiran yang bersangatan. Sehingga dia berdoa di sisi Ka'bah kepada Allah Jalla wa'ala agar mengembalikan Nabi yang mulia sasana dan untanya. Tatkala dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama untanya. Maka dia memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya bunayya, wahai cucuku, laqad jazi'tu 'alayka jazaan, sungguh aku khawatir terhadap dirimu yang tak pernah kurasakan seperti ini selama-lamanya. Demi Allah, aku tak akan pernah mengutusmu untuk segala macam hajat lainnya selama-lamanya, karena engkau tak akan mungkin lagi berpisah denganku setelah ini selama-lamanya. Naam. Julusu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala firasi Abdul Muttalib. Wa kana yughda'u li Abdul Muttalib firasun fi dhillil Ka'bah. فكان بنوه يجلسون حول فراسه ذلك حتى يخرج إليه ولا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه فيقول عبد المطلب دعوا ابني يجلس فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه معه على الفراس ويمسو ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. Ya, di antara bentuk kecintaan Nabi SAW, ya, yang ada dalam hati kakeknya Abdul Muttalib, bahwasanya kakeknya itu punya permadani yang khusus untuknya. Ya, biasa diletakkan di bawah naungan Ka'bah. Kalau dia letakkan perbandani tersebut, anak-anaknya tak berani duduk di atas perbandani itu. Mereka duduk di sekitar permadani sampai sang kakek, yakni sang ayah atau Abdul Muttalib ini datang menemui mereka. Dan tidak ada seorang pun anaknya yang berani duduk di atas itu karena betapa mereka, yakni segannya atas wibawa ayah mereka Abdul Muttalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, ketika dia masih kanak-kanak, ya belum lagi mencapai baligh, dia duduk di atas perbandani kakeknya ini. Maka melihat hal itu, paman-pamannya atau anak-anak Abdul Muttalib segera mengambilnya untuk ya mengakhirkannya. Mengajaknya agar jangan duduk di tempat tersebut, ya. Maka berkatalah Abdul Muttalib ketika melihat demikian, da'ubni yajlis, biarkan cucuku duduk di atas permadani ini. Demi Allah, inna lahu sya'nan, sesungguhnya dia kelak akan memiliki ya, sesuatu perkara yang besar. Anak ini adalah anak yang bertuah. Kemudian dia dudukkan bersamanya di atas permadani tersebut. Dia mengusap-ngusap punggung Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia begitu gembira dengan apa yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaannya lebih daripada kecintaannya kepada anak-anaknya. Naam. Wafatu Abdul Muttalib. Walamma balagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, tuwaffiya jadduhu Abdul Muttalib. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر صلى الله عليه وسلم 8 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين. Baru sebentar Rasulullah merasakan hangatnya kecintaan sang kakek dengannya setelah ditinggal wafat oleh ibundanya, ya tatkala Nabi berusia 8 tahun, 2 tahun setelah ya dalam pelukan kehangatan ibundanya wafat pula kakeknya Abdul Muttalib. Jadi sungguh Nabi orang yang tak putus cirundung kemalangan sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan tentang Nabi, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah lah yang ya memeliharamu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan masih 2 tahun ya kakek yang dicintainya wafat pula. Berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bawah pengasuhan sang kakek Abdul Muttalib sampai dia meninggal tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka kakeknya kemudian ya merawatnya. Dan wafatlah kakeknya ketika Rasulullah berusia kira-kira 8 tahun. Subhanallah. Harus ditinggal kembali orang-orang yang dicintai. Naam. Kafalatu Abi Talib lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsa Abdul Muttalib waladahu Abi Talib bi kafalati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hifdhihi wa hiyatatihi. وذلك لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم. أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ، فقام أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده، بل أعظم من ذلك أنه قدمه عليهم. يا setelah itu dia di asuh oleh pamannya Abu Talib. Karena Abdul Muttalib kakeknya Nabi yang mulia SAW telah memberikan wasiat kepada putranya Abu Talib agar putranya inilah yang kelak merawat Nabi SAW setiap peninggalannya, menjaganya, ya, membelanya. Kenapa? Kenapa harus Abdul Muttalib? Bukankah dia punya putra? Kenapa harus Abu Talib? Bukankah dia punya putra yang lain? Jawabannya, karena Abdullah ayahnya Nabi SAW adalah merupakan saudara sekandung Abu Talib. Ya, karena istrinya Abdul Muttalib banyak. Yang sekandung dengan Abdullah adalah Abu Talib. Mereka seayah seibu. Karena ibu mereka berdua Fatimah bintu Amr bin A'id. Maka Abu Talib melaksanakan wasiat sang ayah dengan sempurna. Maka dialah yang memungut Nabi SAW, ya, menjadikannya bagian daripada anak-anak di bawah asuhannya. Bahkan dia demikian pula ya lebih mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anaknya. Naam. Rawi Ibnu Sa'din fi tabaq tabi tabaqati bi sanadin dha'ifin 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdul Muttalib qabada Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayhi فكان يكون معه وكان أبو طالب لا مال له وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه والده وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج معه وكان يخصه بطعامه وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا فكان إذا أراد أن يؤذيهم قال كما أنتم حتى يحضر ابني fayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakula ma'hum. Ya. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat, Tabaqat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya tatkala Abdul Muttalib ini wafat, maka pamannya Abu Talib yang memungut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengasuhnya. Ya, senantiasa bersamanya adalah Abu Talib, sosok yang tidak memiliki harta yang banyak. Jadi dipelihara oleh Abu Talib, tapi dia bukan orang kaya, Abu Talib orang miskin. Ya, di antara keluarga-keluarganya. Dan dia begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah dia berikan kecintaan tersebut kepada anak-anaknya seperti itu. Dia tidaklah tidur kecuali ada di sampingnya keponakannya ini. Ya, apabila dia keluar, dia bawa keponakannya ini. Bahkan dia spesialkan dalam memberikan makanan. Ya, jika seluruh anak-anaknya makan, ya, bersama-sama atau sendiri-sendiri, mereka ya diperintahkan agar tidak menghabiskan makanan, jangan kenyang. Tapi jika mereka makan bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka dipersilahkan makan sekenyang-kenyangnya. Kalau dia ingin memberikan mereka makan, dia akan senantiasa katakan, tunggu dulu sampai datang ya anakku ini Muhammad. Maka datanglah Rasulullah, kemudian makan bersama beliau. Disebutkan dalam hasyiah, ya, sanadnya lemah, tetapi karena kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kisah ini adalah kisah yang sahih. Ya, karena dia menyebutkan betapa cintanya dalam bentuk syair-syairnya. Ya, walaupun sanadnya lemah, tapi kejadian ini adalah benar. Kecintaan Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Naam. Safarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Syami ma'ammihi. روى الترمذي في جامعه عن أبي موسى العشري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرا هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم قال وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعث الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجار ولا حجار إلا خر شاجدا ولا يسجدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من أظروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو أي رسول صلى الله عليه وسلم في رعبة الإبل في رعية الإبل فلا أرسلوا إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تدله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه فقال بحيرا انظروا إلى فيء شجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا La qala fabayya'uhu wa qamu ma'ahu indah. Qala faqala rahibu bahira anshudukumullaha ayyukum waliyahu. Waliyuhu. Waliyuhu. Qala Abu Talibin falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talibin wa ba'atha ma'ahu Aba Bakrin wa Bilalan radiyallahu anhuma wa zawwadahu ar-rahibu minal ka'ki waz-zaiti. Kemudian ya, kisah perangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir bersama pamannya ke negeri Syam. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami'nya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, maka keluarlah Abu Talib ke negeri Syam, keluar bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sebagian daripada pemuka-pemuka Quraisy. Tatkala mereka telah mendekat ke tempat salah seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira, mereka pun turun di sana. Mereka ya melepaskan di sana ya bekal mereka, mengistirahatkan unta-unta mereka, maka keluarlah kepada mereka pendeta tersebut, Bahira. Dan sebelumnya mereka selalu melewati tempat tersebut, namun tidaklah pernah mereka mendapati Bahira menyambut mereka seperti ini. Tak pernah menoleh kepada mereka. Ya, tatkala mereka beristirahat, melepas ya bekal-bekal mereka, ya mengistirahatkan unta-unta mereka, maka datanglah pendeta tersebut ya kepada mereka. Ya, mencari-cari apa yang dia cari. Dia dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inilah pemimpin Sayyidul Alamin." Ini adalah merupakan pemimpin kelak ya di seluruh alam semesta ini. Inilah Rasul, utusan daripada Rabb, pemilik alam semesta, yang Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka berkatalah ya para orang tua Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy ini, bagaimana kau tahu dia seorang rasul yang kelak akan menjadi rasul Rabbil Alamin? Ya, maka berkatalah sang pendeta, tatkala kalian mendekati Aqabah tadi, tidaklah ada pepohonan, batu-batuan kecuali sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka taklah sujud kecuali kepada Nabi. Dan aku mengenalnya dengan adanya stempel kenabian yang ada ya di atas pundaknya seperti ya apel. Kemudian dia pulang ke rumah, dia buatkan makanan untuk mereka. Ya, kemudian dia datang kembali kepada mereka. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang ya memberi makan unta. Unta-unta yang disiratkan. Maka dia berkata, arsilu ilaih. Ya, kirimkan utusan, panggil Rasul tersebut, panggil Muhammad. Fa'aqbala sallallahu alaihi ghamamatun tudhilluh. Maka Nabi pun datang kepadanya, kepada mereka. Sementara ya ketika itu awan menaunginya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia telah mendekati mereka, wajadahum qad sabaquhu ila fai. Ya, ternyata Nabi mendapati mereka sudah berkumpul di bawah naungan satu pohon. Ya, fokus syajaranu ila fai'is syajarah. Mereka telah berkumpul di bawah naungan satu pohon. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bergerak dan duduk, maka seketika mereka melihat bayangan pohon-pohon tersebut. Ya, condong seolah-olah ruku kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Bahira, lihatlah kepada bayang-bayang pohon ini, condong kepadanya. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, ya, maka pendeta ini mengatakan kepada mereka semua, janganlah kalian bawa dia dalam melanjutkan perjalanan ke negeri Romawi sana. Sesungguhnya orang-orang Romawi ya, kalaulah mereka melihat anak ini dan mengenalnya dengan segala macam sifat yang tertera dalam kitab mereka, niscaya mereka akan membunuhnya. Nah, baru saja mereka berkata demikian, tiba-tiba mereka didatangi 7 orang dari orang-orang Romawi ya. Ya, maka berkatalah ketika itu rahib pendeta ini kepada mereka, apa yang membuatkan datang kemari? Mereka berkata, kami datang ya karena mendengar ada nabi yang akan keluar pada bulan ini. Ya. Karena itulah setiap jalan diperintahkan oleh raja kami untuk diutus para utusan-utusan melihat mana nabi tersebut, mencari. Ya. Dan kami pun mendapatkan berita yang sama. Maka kami dikirim ke tempatmu ini. Ya. Maka berkatalah sang pendeta, hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum? Apakah di belakang kalian ada orang yang baik daripada kalian? Ya, mereka menjawab, sesungguhnya kami diberitahukan di sini lah tempatnya, jalan ini. Ya. Maka dia berkata, bagaimana pandangan kalian jika ada suatu perkara yang telah Allah putuskan, Allah takdirkan? Mungkinkah seseorang menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan tidak. Ya. Maka seketika mereka pun menyepakati perkataan Bahira ini. Ya, dan dia ya, mereka pun bersama-sama dengan Bahira. Maka berkatalah pendeta ini, ansyurukum Allah ayyukum waliyuh. Ya, jadi yang tujuh tadi tak jadi, mereka melaksanakan niat mereka ya untuk mencari nabi tersebut dan membunuhnya. Maka berkatalah pendeta tersebut, siapa di antara kalian yang menjadi wali bagi anak ini? Maka berkata Abu Talib, saya. Dan dia terus menerus niatkan agar jangan sampai dibawa ke Romawiyah. Ya, akhirnya Abu Talib pun memerintahkan Nabi SAW untuk pulang kembali, dan dia mengutus bersama Nabi Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhumah. Ya, dan ketika itu pendeta tersebut memberikan bekal-bekal yang cukup agar dibawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Hafidz Ibnu Katsir dalam kisah ini, isnaduhu rijaluhu kulluhum thiqat. Ya, perawi-perawi kisah ini semuanya adalah orang-orang yang terpercaya. Namun di sini ada muskil, ya. Ada mungkin beberapa hal yang terdapat banyak keliruan, yaitu bagaimana mungkin Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh mereka agar dibawa Bilal dan Abu Bakar Siddiq, padahal Bilal tentu jauh di bawah Nabi umurnya. Abu Bakar Siddiq 2 tahun di bawah Nabi. Mungkinkah anak kecil membawa anak kecil pulang? Nah, karena itulah dalam kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah sahih karangan salah seorang pengajar di Madinah Al Munawwarah mengkritisi kisah ini, ya. Secara utuh memang ada Nabi SAW pergi ke negeri Syam berjumpa Bahira dan seterusnya. Tapi adapun kata-kata maka Abu Talib memulangkannya dengan Bilal dan ya Abu Bakar adalah perkara yang muskil, tak masuk logika. Mungkin tambahan daripada sebagian daripada perawi kisah. Naam. Ikhtilaful ulama'i fi tashih hadzal hadits. اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث فقد حسنه الترمذي وصححه الحافظ في الإصابة والحافظ ابن كثير والحاكم والألباني. Ya, telah berselisih ulama dalam mensahihkan hadis ini. Hadis ini oleh Imam Tirmizi ini ulama berselisih. Al Imam Tirmizi menghasankannya. Ya, hasan di bawah sahih. Dan Al Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Demikian juga Ibnu Katsir, Al-Imam Hakim, Al-Imam Al-Albani sendiri mensahihkannya. Naam, terus. Qala Al-Hafidh fi Al-Isabati Al-hadith rijalu thiqatun wa laysa fihi munkarun siwa hadhihi al-lafza wa ya dhikru Abi Bakr wa Bilal radhiyallahu anhuma wa tuhmalu ala annaha mudrajatun fihi muqtata'atun min haditsin akhara wa man min ahadi ruwatihi. Ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, perawi hadis ini semuanya terpercaya, thiqat. Arti thiqat adalah perawi yang terpercaya, mengumpulkan karakter hafalan yang baik dan kredibilitas yang baik pula. Tidak ada hal yang diingkari kecuali redaksi ini. Yaitu apa? Redaksi Abu Bakar dan Bilal yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja ini adalah merupakan redaksi yang dimasukkan ke dalam kisah ini, bukan bagian daripada kisah ini, karena kesalahan sebagian perawi kisah. Ya, situ aja muskilnya. Bagaimana mungkin Abu Talib menyuruh Bilal dan Abu Bakar? Ya, di mana Bilal kala itu? Wallah alam, belum tahu lagi di mana Bilal. Ya, mereka tentu lebih kecil daripada Nabi SAW. Ya, dan belum ada Islam. Bagaimana pula Bilal dan Abu Bakar Siddiq? Naam. Wa qala Ibnu Qayyim waqa fi kitab at-Tirmidhi wa ghairihi annahu ba'atha ma'ahu Bilalan radhiyallahu anhu wa huwa min al-ghaladil wadihi fa inna Bilalan radhiyallahu anhu idzaka la'allahu lam yakun mawjudan wa in kana fa lam yakun ma'ahu ammihi wala ma'a Abi Bakr radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim berkata, terdapat dalam kitab Imam Tirmidhi ini ya dan yang lain-lainnya bahwasanya Abu Talib mengutus bersama Nabi Bilal dan Abu Bakar, dan ini merupakan kesalahan yang jelas karena Bilal kala itu belum tahu, bahkan mungkin dia belum lahir. Entah di mana Bilal kala itu. Ya. Wa in kana falam yakun ma'ammi, kalaupun Bilal itu telah hadir, telah lahir, tak pernah Bilal ceritanya bersama pamannya, bersama paman Nabi yang mulia SAW. Tidak pula bersama Abu Bakar Siddiq. Ya. Ini saja kekeliruannya. Tapi kisah secara utuh memang ada. Nabi berjumpa Bahira, Nabi pergi bersama pamannya ke negeri Syam. Ya. Naam. Inkarul Imam Adz-Dzahabi li hadhihi al-qissah. Amma al-Imam Adz-Dzahabi faqad ankara al-hadith wa qala huwa hadithun munkarun jiddan. Wa ayna kana Abu Bakr kana ibn 10 sinin fa innahu asgharu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanatayn wa nisf. Wa ayna kana Bilal fi hadha al-waqt? Fa inna Aba Bakr lam yashtarihi illa ba'da al-mab'ath wa lam yakun wulida ba'du wa aidan fa idza kana 'alayhi ghamamatun tudilluhu kaifa yatasawwaru an yamila fayu shajara. Ya. Adapun Imam Dzahabi rahimahullah mengingkari kisah ini. Ya, dia mengingkari hadis ini. Hadis yang dikutip Imam Tirmidzi, dan dia berkata ini hadis adalah hadis yang benar-benar kuingkari sekali, mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang dhaif menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Itulah definisi mungkar. Marwahu dhaif mukhalifan li marwahu as-sahih. Ya, marwa li marwahu thiqah. Ada orang yang hafalannya lemah, tak baik meriwayatkan suatu berita berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh orang-orang terpercaya. Bagaimana mungkin Abu Bakar Siddiq, ya. Padahal umur Nabi ketika dibawa oleh pamannya berusia 10 tahun. Dan Abu Bakar Siddiq lebih muda 2 tahun setengah daripada Rasulullah. Kalau Nabi umurnya 10 tahun, berarti Abu Bakar umurnya baru berapa? Ya, 7 tahun setengah. Ya. Berbeda 2 tahun setengah. Bagaimana pula dengan Bilal? Ya. Di mana Bilal kala itu? Dan Bilal belumlah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq kecuali nanti setelah Nabi diutus sebagai Nabi ketika disiksa oleh tuannya. Ya, bahkan Bilal belum melahirkan lagi. Kemudian hal lain yang muskil, bagaimana mungkin ketika dia dinaungi awan? Ya, kemudian yang aneh adalah bagaimana mungkin yang namanya bayang-bayang pohon itu condong kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus. لأن ظل الغمامة يعدم في الشجرة التي نزل تحتها ولم نر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول راهبي ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر همامهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أيام اشتهار ولا بقي عنده صلى الله عليه وسلم حس النبوة ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة رضي الله عنها خائفا على عقله وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة. Yeah. Apa kata Imam Dzahabi rahimahullah? Dzahabi akalnya masya Allah, ya. Dia berkata, bagaimana mungkin dia katakan bahwasanya pohon itu bayang-bayangnya condong kepada Nabi SAW? Karena dikatakan Nabi itu dinaungi oleh awan. Ya, kalau dinaungi oleh awan, Nabi yang mulia SAW tak terkena cahaya matahari. Ya, bagaimana pula ada bayang-bayang, ya, dari pohon tersebut yang condong kepada Nabi SAW, pastilah dia akan di bawah naungan awan, tak akan punya bayang-bayang karena terlindung oleh awan. Itu logikanya. Kata Imam Dzahabi rahimahullah. Nabi tidak dilindungi oleh awan sehingga ya apa-apa ini bawaan tersebut pun tak akan mungkin ada bayang-bayang. Itu kata dia. Kemudian Nabi juga tak pernah menyebutkan perkara ini tentang apa yang dikatakan ini. Ya. Bahwasanya dahulu kala pamannya telah diingatkan oleh seorang pendeta. Quraisy pun tak pernah mengingatnya. Mereka yang bersama Abu Thalib dari pembesar-pembesar Quraisy juga tak pernah menyebutkannya. Padahal hal semacam ini tentunya akan ya perkara yang sangat ya monumental untuk dikenang, disebutkan. Ya. Pastilah kalau benar-benar terjadi akan masyhur berita ini di antara mereka. Dan pastilah Nabi akan merasa dia akan menjadi seorang nabi. Ya. Dan lihatlah betapa Nabi SAW mengingkari dirinya ketika pertama kali menerima wahyu. Ya. Dan dia tak percaya sehingga dia datang kepada Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan takut. Khadijah menangkannya. Dia khawatir yang memeluknya adalah ya hantu atau jin atau apa makhluk yang tak dikenalnya. Kata Khadijah, demi Allah Tuhanmu tak akan mungkin menghinakanmu. Kalaulah dia punya rasa, pernah mengalami hal-hal sebelumnya, pasti dia enggak merasa heran ketika Jibril datang kepadanya. Ya. Kemudian pastilah ikin akan membekas dalam diri Abu Talib. Ya, tak akan mungkin dia biarkan Nabi SAW berikutnya pergi ketika berusia 25 tahun ke negeri Syam membawa dagangan Khadijah. Pasti diingatkannya, jangan pergi, nanti kau di sana ditangkap. Ya. Naam. Wa fil hadithi alfadun munkaratun tusbihu alfadha turkiyah ma'anna ibn a'idhin qad rawa ma'nahu fi maghazihi duna qawlih wa ba'atha ma'hu Abu Bakr wa Bilalan. Ya. Dalam hadis ini terdapat lafaz-lafaz redaksi yang mungkar, mirip dengan lafaz-lafaz yang senantiasa disuarakan oleh kaum sufi. Padahal Ibnu A'iz telah meriwayatkan riwayat ini dengan maknanya dalam kitab Al-Ghazinya, tapi di sana tak ada kata-kata wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr wa Bilal. Tanpa ada tambahan kata-kata maka Abu Thalib mengirim bersama Nabi Abu Bakr wa Bilal, tak ada dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu A'iz. Naam. قلت وقع عند ابن إسحاق بالنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال رضي الله عنهما ولكنهما بدون سند فيستأنس بروايته لإمامة في المغازي. Ya, demikian juga berkata pengarang kitab kita dalam sirahnya Ibn Ishaq terdapat kisah semacam ini dengan ya perawi-perawi yang diambil daripada Imam Tirmidzi. Tetapi dalam apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq tak ada kata-kata tambahan maka Abu Thalib mengutus Bilal dan Abu Bakar di sana. Ya, tapi sayangnya Al-Imam ya Ibnu Ishaq tidak menyebutkan padanya sanad. Ya, karena itulah ya apa yang dia tuliskan ini diambil karena dia katakan dia benar-benar menguasai tentang sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Buku atau kitab sirah yang paling tua adalah kitab sirah Nabi yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Itu yang paling tertua. Itu yang paling banyak dirujuk. Nah. Wa rahimahullahu Ahmad Syauqi haitsu qala lamma ra'ahu bahira qala na'rifu bima hafizna min al-asma'i wasyam. Ya. Ahmad Syauqi salah seorang penyair menyebutkan dalam syairnya lamma ra'ahu bahira tatkala bahira melihatnya qala na'rifu bahira berkata kami mengenalnya bima hafidhna min al-asma'i was-siyam karena kami mengetahui nama daripada nama-namanya bahkan sifat-sifatnya. Jadi kisah ini dipersisikan para ulama. Pendapat yang paling benar kisah ini sahih tapi tidak semua redaksinya benar. Wallahu taala a'lam. Ya kisah seperti oleh Imam Dzahabi tentang bayang-bayang dan seterusnya Bilal ini redaksi-redaksi yang tidak sahih yang boleh jadi kekeliruan dari sebagian perawi hadis dan dalam sebagian perawiannya tak menyebutkan kisah Bilal ini. Wallahu taala alam. Demikianlah kita mengkaji sirah ini dan inilah kelebihan kitab ini. Ya, dia berusaha menyaring riwayat-riwayat yang tak sahih sehingga kita menjadi jelas. Ya, logika kita pun dapat selaras dengannya. Ya, wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.